Kata-kata subhanallah kita sudah pelajari. Alhamdulillah sudah kita pelajari. Sekarang la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini adalah inti dari seluruh amal ibadah. Dia adalah asas dari seluruh amal ibadah. Maka pembicaranya pun panjang. Dari mulai arti, kemudian konsekuensi, kemudian syarat sudah kita bicarakan. Sekarang adalah yang kita bicarakan yaitu pembatal-pembatal la ilaha illallah. Sehingga ketika seseorang berzikir dengan lisannya, memahami dengan hatinya, dan akhirnya dia mengamalkan dengan konsekuensi-konsekuensinya di dalam seluruh anggota tubuhnya. Itu tujuannya. Makanya beliau di dalam bab yang ke-35 ini berkaitan dengan la ilaha illallah, yaitu pembatal-pembatal la ilaha illallah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca pembatal yang pertama, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan apa itu syirik, yaitu sharful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah sebutkan syubhat-syubhat tentang orang-orang yang melakukan kesyirikan. Yang jelas syirik dalam beribadah kepada Allah, maksud syirik ini adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah, sharful ibadati li ghairillah. Kemudian penulis membawakan dua ayat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini merupakan ancaman dari kesyirikan. Ancaman dari kesyirikan. Yaitu syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Allah tidak akan mengampuni disyirikkan dengannya. Dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keburukan kesyirikan. Tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang mati dalam kesyirikan akbar. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang kedua yang juga termasuk keburukan kesyirikan, yaitu innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72 ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan tiga ancaman. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah mengharamkan atasnya surga. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tempat kembalinya yang paling pantas adalah neraka. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak ada bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan, daripada penolong. Atau orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak memiliki penolong siapapun. Ini tiga dari buruknya kesyirikan. Jadi kalau kita sudah tahu tiga ini, tambah dengan yang empat tadi, dengan yang pertama tadi menjadi empat. Jadi buruknya kesyirikan, tidak diampuni dosa-dosanya yang mati dalam syirik akbar. Yang kedua, diharamkan atasnya surga. Yang ketiga, tempatnya yang paling pantas adalah neraka. Yang keempat, ia di akhirat tidak memiliki penolong apapun. Kalau kita ingin tambah apa yang disebutkan oleh penulis dari keburukan-keburukan kesyirikan, yang kelima yaitu syirik menghapuskan seluruh pahala. Syirik menghapuskan seluruh pahala yang pernah kita beramal ibadah dengannya, mendapatkan pahala gara-gara kesyirikan dihapuskan tanpa sisa. Amal ibadahnya seakan-akan nihil, nol, dihapuskan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dua kali dalam surat Al-Qur'an, di antaranya surat Az-Zumar ayat 65 sampai 66. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang sebelum engkau, jika kamu melakukan kesyirikan, maka sungguh amalmu akan benar-benar terhapus. Ini buruknya kesyirikan yang kelima. Ya, buruknya kesyirikan yang kelima, yaitu amalannya akan terhapus. Dari mulai dia beramal baligh sampai waktu dia melakukan kesyirikan, amalannya terhapus. Maka ini ketika kita mengetahui yang seperti ini, semestinya ada rasa khawatir dari diri kita dan takut jangan sampai kita masuk dan terperosok ke dalam kesyirikan. Yang keenam, buruknya kesyirikan, yaitu syirik menghalalkan darah harta. Syirik menghalalkan darah dan harta. Artinya orang yang melakukan kesyirikan halal darahnya dan hartanya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dimahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau seandainya mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga mereka dariku harta mereka dan darah mereka. Terjaga mereka dariku harta mereka dan darah mereka, kecuali dengan kebenarannya. Kecuali dengan kebenarannya adalah boleh seorang muslim diambil hartanya kalau seandainya dia hutang tidak bayar. Boleh seorang muslim diteteskan darahnya kalau seandainya dia berzina padahal dia sudah menikah, atau kalau seandainya dia murtad, atau kalau seandainya dia membunuh orang lain. Itu yang dimaksud dengan kecuali dengan kebenarannya. Dan perhitungannya, hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira 5 buruknya kesyirikan yang membuat seseorang takut untuk masuk ke dalam kesyirikan, takut untuk berbuat kesyirikan. Ya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan di antara hal itu, yaitu hal yang merupakan kesyirikan, adalah berdoa kepada orang-orang mati dan minta pertolongan dalam keadaan genting dan gawat kepada mereka. Nazar dan menyembelih untuk mereka dan yang semisalnya. Ini contoh-contoh dari kesyirikan. Ya, contoh-contoh dari kesyirikan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin perluas sedikit penjelasannya, kesyirikan ada 2 macam. Syirik akbar, syirik asghar. Besar dan kecil. Apa yang disebutkan oleh penulis yaitu syirik akbar. Syirik akbar adalah yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik akbar. Makanya di sini disebutkan berdoa kepada orang-orang mati. Aturan berdoa kepada Allah. Doa ibadah dipalingkan kepada selain Allah, syirik akbar. Ya, syirik akbar. Dan minta pertolongan dalam keadaan genting kepada orang-orang mati tersebut. Istighatsah namanya. Minta pertolongan dalam keadaan genting itu istighatsah. Minta pertolongan kepada orang-orang mati, orang-orang yang sudah meninggal, meskipun dia orang soleh, tak boleh. Karena itu memalingkan ibadah kepada selain Allah, dan itu syirik akbar. Memalingkan ibadah kepada selain Allah itu syirik akbar. Minta pertolongan kepada orang yang mati, meskipun orang yang mati itu orang soleh, wali Allah, ulama, habaib, meskipun tidak boleh kalau orang mati dimintai. Karena minta pertolongan, isti'anah, atau minta sesuatu, doa, atau minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, itu tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah. Karena dia ibadah dan ibadah milik Allah. Maka memalingkan istighatsah kepada selain Allah syirik akbar. Dan nazar, nazar yaitu mewajibkan sesuatu untuk diri sendiri yang tidak diwajibkan oleh Allah. Mewajibkan sesuatu untuk diri sendiri yang tidak diwajibkan oleh Allah. Nazarnya misalkan kalau saya sembuh, maka saya bernazar untuk menyembelih atas nama orang-orang yang sudah mati. Meskipun dia orang saleh, enggak boleh. Karena nazar adalah ibadah. Nazar itu ibadah. Siapa yang memalingkan nazar kepada selain Allah, maka perbuatannya kesyirikan. Karena nazar ibadah kepada Allah SWT. Menyembelih, menyembelih ibadah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuknya. Ini menunjukkan bahwa sembelih atau menyembelih adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad SAW, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku untuk Allah Rabb alam semesta. Rabb semesta alam. Maka ini semua yang disebutkan oleh penulis contoh-contoh dari syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Di sana ada syirik asgar. Apa itu pengertian syirik asgar? Kalau syirik akbar tadi pengertiannya kan memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik akbar. Adapun syirik asgar adalah setiap kesyirikan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dan tidak mengeluarkan dari Islam. Setiap kesyirikan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dan tidak mengeluarkan dari Islam, itu syirik asgar. Contoh misalkan orang bersumpah dengan nama selain Allah, syirik asgar. Karena mengagungkan selain Allah. Sumpah itu kan misalkan demi Rasulullah, demi ibu saya, demi pekerjaan saya, itu syirik asghar. Man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia sungguh telah syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Atau ada orang yang mengucapkan laulallah wa ant. Kalau bukan karena Allah dan kamu, ini menyamakan ya, kalau bukan karena Allah dan kamu, kalau kada kayak kalau bukan karena ikam, nah itu syirik asghar, syirik dengan ucapan, ya. Kemudian juga ada orang mengatakan, masya Allah wa syi, ini semuanya atas kehendak Allah dan kamu. Kata-kata dan itu yang bermasalah. Itu syirik asghar dalam ucapan. Ada lagi syirik asghar yaitu riya. Riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji, itu riya. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syirik asghar. Nah, itulah yang disebutkan oleh penulis pembatal syahadat la ilaha illallah yang pertama, yaitu syirik memalingkan ibadah kepada selain Allah. Baik, sekarang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis kemudian mengatakan, asani, yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi azza wa jal wasaita yad'uuhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Artinya, kedua, pembatal syahadat la ilaha illallah, orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara yang mereka meminta syafaat kepadanya, bertawakal kepadanya, maka sungguh dia telah kafir menurut ijma'. Apa maksud yang kedua ini? Yang kedua ini adalah maksudnya, yaitu menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Jadi ada makhluk, ada Allah. Maka makhluk ini menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Ya, perantara. Yang mana makhluk ini menganggap perantara ini adalah merupakan vitamin waw kepada Allah. Vitamin waw itu adalah dalam bahasa Arabnya wasitah. Vitamin koneksi kepada Allah. Perlu vitamin waw, kata orang-orang Arab. Waw itu wasitah. Wasitah itu orang dekat dengan Allah. Nah, ini kesyirikannya. Ya. Maka kalau seandainya perantara, ada orang mengatakan bahwa perantara boleh kok dalam Islam. Maka kita tanya dulu, apa yang Anda maksud dengan perantara? Apa yang Anda maksud dengan perantara? Kalau seandainya yang Anda maksud dengan perantara adalah bahwa kita akan sampai kepada Allah, kita akan sampai kepada Allah, makhluk akan sampai kepada Allah, tidak bisa sampai kecuali dengan perantara, yaitu Rasul yang memberikan petunjuk kepada jalan Allah, atau kitab-kitab suci yang Allah turunkan untuk kita amalkan agar sampai kepada Allah, maka ini perantara yang benar. Maka ini perantara yang benar. Paham ya para ikhwah? Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan, "Ah, enggak semua perantara keliru." Maka kita katakan, "Baik. Perantara berarti kita dudukkan dulu masalahnya. Apa yang dimaksud dengan perantara? Menjadikan antara diri seseorang dengan Allah ada perantara. Hamba ini tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan perantara." Nah, kalau Anda maksudkan perantara adalah yaitu syariat Islam, Rasul yang menyampaikan syariat Islam, maka ini perantara yang benar. Para malaikat yang menyampaikan syariat Islam kepada para Rasul, kemudian para Rasul menyampaikan syariat Islam kepada makhluk-makhluk Allah agar sampai kepada Allah, ini perantara yang benar. Ini tidak masalah. Ya. Kalau yang disebut dengan perantara itu adalah dalam penyampaian risalah, maka itu tidak mengapa. Dalam penyampaian agama, maka ini tidak mengapa. Ini perantara yang benar. Karena seorang hamba bagaimana mau beribadah kepada Allah kalau seandainya tidak tahu caranya? Harus ada syariatnya. Ingin sholat, ingin puasa, ingin zakat, ingin haji, ingin baca Quran, ingin doa. Bagaimana sampainya kalau seandainya tidak melalui Rasul yang menjelaskannya, tidak melalui kitab suci yang diturunkan oleh Allah? Nah, ini makna perantara yang benar. Adapun makna perantara yang merupakan kesyirikan adalah menjadikan makhluk sebagai perantara antara seseorang dengan Allah. Menjadikan makhluk sebagai perantara antara seseorang dengan Allah dalam artian meminta syafaat kepada makhluk itu agar bisa sampai kepada Allah, bersandar kepada makhluk itu agar bisa sampai kepada Allah, ya. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita wajib untuk beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah tanpa perantara. Langsung berdoa kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ghafir, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku langsung kabulkan bagi kalian. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, ya. Menunjukkan langsung Allah tidak mengatakan berdoalah kalian kepadaku melalui si fulan, melalui wali-waliku misalnya, melalui orang-orang mati dari wali-waliku. Enggak. Langsung berdoa kepada Allah. Nah, siapa yang menjadikan antara Allah dengan dirinya perantara, dalam artian orang ini minta kepada si perantara ini, orang ini bersandar kepada si perantara ini agar sampai kepada Allah, maka ini syirik akbar. Perbuatan ini syirik akbar. Dan ingat, yang kita pelajari perbuatannya, bukan memponis orang. Ya, yang kita pelajari adalah perbuatannya, hukum perbuatannya. Adapun si fulan syirik, si fulan musyrik, itu bukan tugas setiap orang dan bukan pekerjaan setiap orang dan bukan pekerjaan yang mudah, ya, karena ada syarat-syaratnya. Kita sekarang menghukumi perbuatannya, dan tidak semua orang yang melakukan kesyirikan lantas serta-merta syirik. Ya, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia terpaksa, mungkin. Tapi kita menghukumi perbuatannya. Siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara, yang dengan perantara tersebut si fulan ini minta kepada perantara, si fulan ini minta didekatkan kepada Allah melalui perantara ini, inilah yang disebut dengan kesyirikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menyebutkan orang yang menjadikan antara dirinya, antara Allah dengan dirinya, itu perantara, Allah telah menyebutkan itu kesyirikan. Dan itu perbuatan orang-orang musyrik. Lihat surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah. Lihat, ini disebut ibadah oleh Allah. Beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, mudarat kepada mereka. Mereka mengatakan perantara-perantara ini adalah syufa'una indallah. Pendekat diri kami kepada Allah. Pendekat diri kami kepada Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang seperti ini ibadah. Menjadikan perantara antara dia dengan Allah itu ibadah. Maka ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ini yang dimaksud oleh penulis yang kedua. Orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara. Yang mana orang ini meminta syafaat, bertawakal kepada perantara ini. Itu dia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah keadaan yang terjadi di tengah sebagian masyarakat kaum muslimin, yaitu para penyembah orang-orang mati, para penyembah kuburan. Penyembah kuburan. Ingat, ketika kita mengatakan para penyembah orang-orang mati, penyembah kuburan, itu bukan berarti kita melarang ziarah kubur, tidak. Ya. Tetapi kita yang kita maksudkan adalah menjadikan orang-orang yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Yang dia berdoa kepadanya, yang dia minta kepadanya. Ya, menjadikan orang-orang soleh tersebut perantara di sisi Allah. Mereka menyembelih untuk orang yang sudah mati tersebut di sisi kuburannya. Mereka bernazar untuk orang-orang yang sudah mati tersebut. Kalau seandainya anak saya sembuh, saya bernazar, saya ingin berziarah ke kuburan fulan. Bernazar. Ataupun bernazar untuk orang-orang yang sudah mati tersebut. Saya kalau seandainya sudah sembuh, saya akan menyembelih untuk wali si fulan yang sudah meninggal. Kemudian minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang yang sudah mati, meminta sesuatu kepada orang yang sudah mati, Padahal itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan syirik akbar. Ini yang disebut dengan syirik akbar. Ada yang mengatakan, kami enggak minta kok sama orang yang sudah mati itu. Kami tahu minta itu pada Allah. Kami tahu ini makhluk. Kami tidak meyakini mereka itu mencipta. Kami tidak meyakini mereka itu memberikan rezeki. Kami tetap meyakini Allah yang Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur. Ya. Allah yang Maha mengatur alam semesta. Kami tidak meyakini mereka itu mencipta, mengatur, berkuasa. Tetapi ya, kami menjadikan mereka yang sudah mati ini sebagai perantara antara kami dengan Allah. Mereka ini yang akan menyampaikan nanti hajat-hajat kami kepada Allah. Paham maksud mereka? Paham enggak perkataan mereka? Jadi mereka mengatakan, Allah, wahai Funan, jangan minta kepada orang-orang yang sudah mati. Jangan bertawakal kepada orang sudah mati. Jangan bernazar kepada orang-orang yang sudah mati. Maka mereka akan menjawab, oh enggak, kita tetap meyakini Allah itu Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tetapi kita ingin agar hajat kita sampai dengan cepat ekspres. Maka perlu perantara yang dekat dengan Allah. Nah, ini alasan mereka. Mereka mengatakan, kenapa kami dituduh kesyirikan? Padahal kami tidak melakukan kesyirikan. Maka jawabannya mudah. Inilah kesyirikan orang-orang terdahulu. Mereka meyakini orang-orang musyrik terdahulu, mereka meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Mereka meyakini. Tetapi mereka menjadikan antara Allah dengan mereka perantara. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 30. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا. Orang-orang yang mengambil, menjadikan selain Allah sebagai penolong. Mereka mengatakan, مَا نَعْبُدُهُمْ. Kami tidak menyembah ini. Perantara-perantara ini kami enggak sembah. Orang-orang mati ini kami enggak sembah. إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ. Kecuali mendekatkan kami kepada Allah. Itu tujuannya, kata mereka. Apa kata Allah? Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun illa liqarribuna ila Allah zulfa, kecuali mereka mendekatkan diri kepada kami dengan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Allah tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang dusta dan kafir. Disebut oleh Allah kekufuran. Yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah disebut oleh Allah sebagai apa? Kekufuran. Ini para ikhwah. Ada lagi mereka mengatakan gini. Itu syubhat pertama tadi ya. Apa syubhatnya yang pertama tadi? Bahwa mereka mengatakan, oh, kami tetap meyakini Allah Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa. Tapi kami menganggap ini orang-orang yang sudah mati ini mempunyai kedudukan di sisi Allah. Yang bisa mendekatkan. Itu hujah mereka. Maka jawabannya apa tadi? Itulah kesyirikan orang-orang terdahulu. Ya. Ada lagi mereka mengatakan begini. Syubhat yang kedua. Mereka mengatakan, kami ketika menjadikan orang-orang soleh yang sudah mati ini sebagai perantara, karena mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah. Makanya kami meminta bukan kepada mereka, tapi kami meminta kedudukan mereka. derajah di sisi Allah, pangkat mereka di sisi Allah. Maka kita katakan ini adalah perbuatan yang mengada-ngada. Ya, kalau tadi kan mereka minta kepada siapa? Kepada perantara. Kalau yang ini, yang subuhat yang barusan saya sebutkan ini, mereka mengatakan kami enggak minta. Kami tidak beribadah, tidak berdoa kepada perantara tersebut. Cuma kami menganggap mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah. Makanya kami bertawassul dengan kedudukan tersebut. Ya Allah, dengan kedudukan nabimu. Ya Allah, dengan kedudukan kitabmu. Ya Allah, dengan kedudukan-kedudukan. Ya, maka kita katakan itu perbuatan mengada-ngada. Artinya perbuatan bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan. Dan itu sekarang yang terjadi di tengah-tengah kuburan-kuburan yang kadang-kadang diagungkan. Bahkan sebagian kaum muslimin kadang lebih mengagungkan kuburan dibandingkan masjid. Dan ini bukan fitnah, akan tetapi adalah kenyataan yang ada. Lebih khusyuk beribadah di kuburan dibandingkan masjid. Lebih menghormati masjid kuburan dibandingkan masjid. Ya. Padahal itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik." Ini kurang apa lagi hadis ini? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Di masjid kita sholat, maka jangan sholat di kuburan. Di masjid kita berzikir, berdoa, maka jangan berzikir, berdoa di kuburan. Ya, kecuali doa-doa yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti doa mengucapkan salam, mendoakan orang-orang yang dikubur, maka boleh. Adapun mengkhususkan berzikir, mengkhususkan berdoa dengan doa-doa tertentu, maka ini belum ada contoh. Sesungguhnya aku melarang akan hal itu. Nah, itu yang disebutkan pembatal yang kedua, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebenarnya pembahasan yang panjang tentang poin kedua ini, tetapi saya cukupkan dengan yang itu, mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas, orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara yang mereka meminta syafaat kepadanya, bertawakal kepadanya, maka sungguh dia telah kafir menurut ijma'. Bertawakal kepada perantara tersebut, bersandar, meminta kepada perantara tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 18, mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat. Mereka berkata, mereka itu, yaitu perantara itu, adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Artinya mendekatkan diri kami kepada Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui? Maksudnya Allah enggak butuh perantara. Apakah kamu memberitahukan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Allah itu tidak butuh perantara, baik di langit dan tidak pula di bumi. Allah tahu semua yang terjadi. Maka maha suci Allah, maha tinggi daripada yang mereka persekutukan. Tidak pantas Allah disekutukan. Nah, ini pembatal yang kedua. dari pembatal syahadat la ilaha illallah. Syubhat-syubhatnya tadi sudah saya sebutkan, ya, yaitu ada yang mengatakan bahwa kami tetap meyakini Allah itu Maha Pencipta, Maha Pengatur, tapi kami menjadikan perantara ini sebagai apa? Sebagai, hah? Sebagai penghubung antara kami dengan Allah, ya, sebagai penghubung. Syubhat yang kedua yang mereka pakai yaitu bahwa karena perantara ini, wali-wali ini punya kedudukan di sisi Allah, maka kami meminta dengan kedudukan mereka, meminta dengan kedudukan mereka. Oke, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah syubhat. Baik, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.